sungguh tidak bernilai. Bagaimana mungkin damai bisa dibeli? Mungkin saja. Setumpuk uang bisa menciptakan damai. Tapi damai yang tidak bernilai. Karena orang menjadi damai dan tenang, mengingat ada materi yang diberikan. Damai bisa dibeli, tapi itu bukan damai yang sejati. Ia tidak punya nilai karena akan termakan oleh waktu. Keributan tinggal menunggu kapan berhenti suplai materi. Ya, hidup ini seringkali diwarnai dengan damai yang tidak bernilai. Semu. Damai yang dimanipulasi, dibalut kata-kata indah, dan aliran materi yang seringkali dalam jumlah yang luar biasa. Sehingga semua menjadi tampak damai, padahal sesungguhnya tak ada damai di sana. Awas, kita harus berhati-hati dan jangan pernah mencoba untuk membeli damai. Karena ketika membeli damai, damai terwujud palsu, diri sendiri pasti jadi tak damai. Bukankah sangat merugikan jika damai yang tak bernilai kita bangun, sementara kita sendiri pun tak pernah mampu menikmati, kecuali mencatat catatan yang cukup mengerikan sebagai penipu yang memanipulasi situasi damai yang semestinya. Jangan pernah mempermainkan damai dengan membelinya. Jangan pernah berpikir materi bisa bertahan dengan baik, mewujudkan sebuah perdamaian, karena perdamaian tak ada di sana. Perdamaian adalah pertautan dua hati, bukan tangan yang menerima materi atau orang yang mensuplai tiada henti. Jadi, mari kita periksa baik-baik damai yang kita punya. Damai karena menerima upah, damai karena menerima suplai, atau betul, damai karena memang damai. Jangan pernah menipu diri, dan jangan pernah damai bisa dibeli. Mari bersama menemukan damai yang sejati. Bersama saya, Bigman Sirait.